والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran rutin kita membahas seputar fikih zakat agar harta yang kita miliki suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersucikan dengan kegiatan zakat yang kita lakukan. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwasanya fungsi zakat adalah untuk itu. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Khudz min amwalihim, ambillah harta mereka. Shadaqatan sebagai zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, dalam rangka untuk membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan berikanlah doa untuk mereka. Sehingga fungsi zakat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah dalam rangka untuk mensucikan pelakunya dan juga mensucikan harta yang dimiliki oleh pelakunya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian harta yang bertambah, harta tambahan yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia sudah memiliki harta sebelumnya. Apakah harta yang bertambah ini nanti dihitung bersama dengan harta sebelumnya, ataukah dia punya perhitungan sendiri? Harta yang bertambah seperti ini disebut dengan al-mal al-mustafad. Disebut al-mal al-mustafad. Kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait al-mal mustafad. Ada sebuah artikel yang cukup sederhana yang membahas tentang mal mustafad, dan di sini saya kutipkan dengan beberapa ringkasan. Di artikel itu dinyatakan qassama ahwalal mal al-mustafad. Para ulama membagi kondisi al-mal mustafad ila thalathati aqsam. Membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ayyakunal malul mustafadu min namaihi ay natijan wa mutawallidan minal mali alladhi ma'ahu karibhil mal karibhi malil tijarah wa nitajis sa'imah ay ma taliduhul an'amu athna al hawl. Untuk jenis yang pertama, mal mustafad adalah harta dari hasil min namai, dari hasil pengembangannya, sehingga harta pokok itu berkembang. Lalu hasil pengembangannya itu, apakah wajib dizakati bersama harta pokoknya? Yang dimaksud dengan min namai dari hasil pengembangannya adalah natijan wa mutawallidan, dia turunan dan hasil minal mali ladzi ma'ahu, dari harta pokok yang dimiliki oleh muzaki. Seperti ribhu mali tijarah wa nitajis sa'imah, keuntungan dari harta perdagangan dan hasil dari as-sa'imah, hasil dari binatang yang dikembalakan. Maksudnya adalah keturunan atau anak dari al-an'am, binatang ternak, athna al-haul, di masa haul. Maka di sini dinyatakan fahadha yajibu dhammuhu ila ma'indahu min aslihi wa yu'tabaru haulan bihaulihi. Maka untuk jenis harta seperti ini wajib digabungkan dengan harta pokok yang dimiliki oleh muzaki min aslihi, dari harta pokoknya. Fayuktabaru haulan bihaulihi, dan perhitungan haulnya mengikuti haul, perhitungan haulnya mengikuti haul harta pokoknya. Tayyib. Bahkan kata Al-Muwaffaq Ibn Qudamah rahimahullah, bahwa ulama sepakat akan hal ini. Ulama sepakat jika harta itu adalah turunan dari harta pokok, dalam arti hasil dari harta pokok, maka harta turunan itu wajib untuk dizakatkan bersama dengan harta pokoknya. Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah membuat sebuah fasal. Faslun, fa in istafada malan mimma yu'tabaru lahu al-hawlu wala mala lahu siwahu wa kana nisaban aw kana lahu malun min jinsihi la yablughu nisaban fabalagha bil mustafadi nisaban in aqada alayhi hawluz zakah min hina idzin. Beliau mengatakan, fa in istafada malan, apabila harta itu menghasilkan tambahan, mimma yu'tabaru lahul haulu, yang dia memiliki haul tertentu. Karena seperti yang sudah pernah kita sebutkan, bahwa harta itu ada yang dizakati dengan perhitungan haul dan ada yang tidak menggunakan perhitungan haul. Yang tidak menggunakan perhitungan haul adalah zakat pertanian dan zakat rikaz. Di sini adalah mal mimma yu'tabaru lahul haul, yang mengikuti perhitungan haul. Wala mala lahu siwa, dan dia tidak punya harta selain itu. Wa kana nisaban, dan harta yang mustafad ini mencapai satu nisab. Au kana lahu malun min jinsihi la yablughu nisab, atau dia punya harta sebelumnya yang sejenis dengan harta tambahan tadi yang belum mencapai nisab. Fabalagha bil mustafadi nisaban, lalu dengan keberadaan harta mustafad menjadi nisab. In aqada alaihi hauluz zakah min hina idzin, maka sejak saat itu terhitung, dimulai perhitungan haul zakat min hina idzin, sejak saat mendapatkan harta mustafad. Fa idza tamma haulun wajabat zakatu fihi, apabila haulnya sudah sempurna maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tayyib. Wa in kana 'indahu nisabun lam yakhlul mustafadu min thalathati aqsamin, apabila harta itu sudah mencapai satu nisab, apabila dia punya harta mencapai satu nisab, lam yakhlul mustafadu min thalathati aqsamin, maka mustafad, harta mustafad ada tiga macam. Ahaduhuma ay yakunal mustafadu min namaihi, harta mustafad itu adalah hasil pengembangan dari harta pertama. Karib himalit tijarah, seperti keuntungan dari perdagangan, atau natajis sa'imah, atau keturunan dari as-sa'imah, dari binatang ternak yang digembalakan. Fahadha yajibu dammuhu ila ma'indahu min aslihi, fayu'tabaru hauluhu bihaulihi. Maka wajib untuk digabungkan dengan harta pokoknya, sehingga perhitungan haul harta yang baru ini mengikuti haul harta yang lama. La na'lamu fihi khilafan, dan kata Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Li'annahu taba'un lahu min jinsi. Maka karena ini adalah harta mengikuti yang sejenis. Fa'ashbahan nama'a al-muttasil. Maka sebagaimana harta berkembang yang nyambung dengan harta pokoknya. Wahuwa ki ziyadatu qimati urudit tijarah, yaitu pertambahan dari nilai barang dagangan. Tayyib. Kita coba kasih catatan. Ibnu Qudamah ingin menjelaskan tentang bagaimana perhitungan mal mustafad, harta yang bertambah. Mal mustafad. Mal mustafad. Mustafad artinya adalah pertambahan, pertambahan harta. Baik. Mal mustafad atau pertambahan harta, di sini Ibnu Qudamah pertama memberikan rincian, jika orang itu belum memiliki harta satu nisab. Si A belum memiliki harta satu nisab. Misalnya dia memiliki harta tabungan sebesar, sekarang nisabnya kita asumsi nisab senilai 85 juta misalnya. Nisab Ini nisab. Dia punya tabungan senilai 50 juta. Dan ini dia dapatkan misalnya di bulan Muharram tahun 39 Hijriah. Lalu dia mendapatkan hibah atau harta apapun pemberian sifatnya senilai 40 juta. Dan ini dia dapatkan di bulan Ramadan tahun 40. Baik. Maka Ibnu Qudamah mengatakan ketika seseorang memiliki harta ini berarti dia belum menghitung haulnya. Karena hartanya belum mencapai nisab. Begitu dia mendapatkan harta senilai 40 juta, sehingga ketika digabungkan dengan tabungannya senilai 90 juta, maka baru mencapai nisab. Dan di saat inilah perhitungan haul dimulai. Sehingga harta si A digabungkan, 50 plus 40, 90, dan ini sudah di atas nisab. Di saat ini, dan ini terjadi di bulan apa tadi? Ramadan, tahun 40, di saat ini perhitungan haul dilakukan. Perhitungan haul dimulai. Baik, perhitungan haul dimulai. Sudah? Ini boleh katakan tadi ya. Au kana lahu malun min jinsihi la yablughu nisaban fa balagha bil mustafadi nisaban in aqada alaihi haulu zakah min hina idzin. Dia punya harta yang belum mencapai nisab ya. 50 juta lalu ketambahan harta yang baru sehingga ketika ini ditambahkan mencapai nisab. Jadi 90 juta. Maka kata beliau, in aqada alaihi haulu zakah min hina idzin. Perhitungan haul zakat dimulai dari sejak ini. Yaitu di bulan Ramadan tahun 40. Baik. Dan ini kemarin yang sudah kita sampaikan bahwa setiap orang yang memiliki harta satu nisab, dia harus catat itu ada di bulan apa. Tahun berapa, berarti tahun depan, sehingga nanti hitungnya adalah Ramadan tahun 41, si A wajib bayar zakat. Kasus yang kedua yang dirinci oleh Ibnu Qudamah adalah ada orang yang memiliki harta satu nisab. Si B memiliki tabungan. Memiliki tabungan senilai 90 juta. Dan dia memiliki tabungan senilai 90 juta ini pada bulan Ramadan tahun 40. Di bulan Ramadan tahun 40. Berarti kita bisa pastikan zakatnya adalah Ramadan tahun 41. Di Ramadan tahun 41 ini nanti dia harus bayar zakat. Baik. Lalu dia mendapatkan harta yang baru. Dia dapat harta yang baru, dapat hibah misalnya, senilai 50 juta pada bulan Sya'ban tahun 42. Tahun 40, bukan 42 ya, 41. Dia dapat hibah di Sya'ban tahun 41. Padahal zakatnya satu bulan lagi. zakatnya 1 bulan lagi. Apakah yang 50 juta ini digabungkan dengan yang 90 juta? Ataukah dia mengikuti perhitungan sendiri? Baik, di sini mungkin yang lebih tepat tidak saya sebut hibah ya. Tapi lebih tepatnya disebut sebagai harta tambahan. Dia punya tambahan. Nah, maka tambahan ini dirinci. Tambahan ini dirinci. Bagaimana rinciannya? Pertama, jika sejenis. Bukan sejenis. Jika hasil dari pertambahannya. Jika tambahan itu adalah hasil dari perkembangan. Hasil dari perkembangan harta pokok. Maka ini wajib dizakati. Dan kata Ibnu Qudamah, sepakat ulama di sini. Jika tambahan itu adalah hasil dari pengembangan harta pokok, maka wajib untuk dizakati. Dan kata Ibnu Qudamah, la na'lamu fi khilafan, kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini. Contohnya apa? Contohnya keuntungan perdagangan. Sehingga yang namanya stok dalam sebuah bisnis selama rentang waktu setahun itu kan mengalami keluar masuk. Misalnya hari ini gula sebanyak 100 piece. Lalu laku, dapat duit, dipakai gula lagi 150. Laku lagi, dapat duit, dipakai gula lagi 300. Laku lagi, dipakai gula lagi, jadi misalnya dipakai gula 500. Sehingga stok itu bertambah terus. Laku, dipakai gula lebih banyak, laku lagi, dipakai gula lebih banyak. Nah, stok yang bertambah itu kan ada yang usianya sudah hampir 9 bulan, ada yang usianya 10 bulan, ada yang baru 1 bulan. Ini baru kulak kemarin. Tapi zakat saya 2 bulan lagi. Padahal ini baru kulak kemarin. Nah, yang baru kulak kemarin ini kan statusnya perkembangan dari harta pokok. Karena itu dia wajib dizakati sebagaimana harta pokoknya. Tayyib. Ini rincian yang pertama. Kemudian kita kembali kepada rincian yang kedua. Ayyakunal mustafadu min ghairi jinsi ma'indahu. Fahadha lahu hukmun. Fahadha lahu hukmu nafsihi. La yudammu ila ma'indahu fi hawlin wala nisabin. Bal inkana nisaban. Istaqbala bihi haulan wa zakkahu wa illa fala syai' alaihi wa hadha qawlu jumhuril ulama. Yang kedua, harta mustafad itu tidak sejenis dengan harta pertama, harta pokoknya. Maka ini memiliki hukum tersendiri, tidak digabungkan dengan harta pokoknya, baik dalam haul maupun perhitungan nisab. Bal in kana nisaban, bahkan jika harta pertambahan itu sudah satu nisab, istakbala bi haulan, maka dia dihitung satu haul dulu, wa zakahu, dan baru dizakatkan. Wa illa, jika tidak mencapai satu nisab, fala syai'a alaih, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Wa hadza qawlu jumhuril ulama, dan ini pendapat jumhur ulama. Gambarannya seperti ini ya. Tambahan jenis yang pertama ini, sekarang jenis yang kedua. Nah, ini yang pertama. Sekarang kita beralih ke jenis yang kedua. Harta tambahan atau mal mustafad itu tidak sejenis. Dengan harta awal. Tidak sejenis dengan harta awal. Contohnya bagaimana? Contohnya ya. si A sudah memiliki emas, tabungan emas, misalnya 80 gram, berarti belum nisab, karena baru 80 gram. Lalu dia mendapatkan hibah berupa perak sebanyak 100 gram. Apakah perak ini digabungkan dengan emas? Ini kurang 5 gram yang emasnya. Perak dapat 100 gram. Kalau ini diubah ke apa? Ke emas, tentu lebih dari 5 gram. Apakah perlu digabungkan ke emas? Jumhur ulama mengatakan tidak perlu. Sehingga perak nanti punya perhitungan sendiri, emas juga punya perhitungan sendiri. Karena dia berbeda jenisnya. Maka sama halnya ketika si B, dia memiliki kambing. Kambing sebanyak 35 ekor. Dan ini belum nisab, nisabnya 40 ekor. Lalu berikutnya dia punya sapi. Sebanyak misalnya 20 ekor. Dan sapi 20 ekor belum nisab. Nisabnya sapi 30 ekor. Apakah sapi ini digabungkan ke kambing? Jawabannya tidak digabungkan karena jenisnya berbeda. Baik. Dan ini juga disebutkan oleh Ibn Qudamah. Athani ayyakuna al-mustafadu min ghairi jinsi ma'indahu fahadha lahu hukmu nafsihi la yudammu ila ma'indahu fi hawlin wala nisab. Wa illa fala syai'a alaihi. Wa hadha qawl jumhur. Yang kedua adalah harta mustafad itu selain atau tidak sejenis dengan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka dia punya hukum tersendiri dan tidak digabungkan. Jika mencapai nisab, maka dihitung sendiri. Jika tidak, maka tidak ada kewajiban apapun. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian beliau menyebutkan pendapat yang kedua. Waruya an ibni Mas'udin wa ibni Abbasin wa Muawiyata anna zakata tajibu fihi hina istafadahu. Dan ada pendapat yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Muawiyah, bahwasanya zakat wajib fihi untuk harta semacam ini, hina stafadahu, ketika dia memiliki harta tambahan. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Wallahu a'lam. Sehingga ada khilaf yang terjadi di antara para ulama terkait kasus ini ya. Harta tambahan itu tidak sejenis dengan harta awal. Harta tambahan itu tidak sejenis dengan harta awal. Apakah dia dizakati ataukah tidak? Kalau jumhur mengatakan tidak dizakati, tapi pendapat yang kedua dizakati, dan itu pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Muawiyah, dari Ibnu Mas'ud, dari Muawiyah, nah, dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Sehingga kalau misalnya ada orang yang dia memiliki uang senilai 80 juta atau kurang dari itu 70 juta. Lalu dia juga punya sapi. Dikasih sapi yang sapi itu harganya misalnya 20 juta. Kalau digabungkan sudah nisab itu. Maka apakah dihitung digabungkan ataukah bagaimana? Jawabannya tidak. Kecuali jika sapi itu dijual. Nah sekarang kita lihat yang ketiga. Nah yang ketiga ini agak rumit ya. Ayastafida malan min jinsi nisabin indahu. Qad inqad in aqada alaihi hawlu zakah. Bisababin mustaqil. Walaysa min nama'il mal alladhi indahu. Orang itu mendapatkan harta tambahan yang sejenis dengan harta yang sudah satu nisab yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang haulnya sudah berlangsung. Bisababin mustaqil dengan sebab tertentu. Walaysa min nama'il mal alladhi indahu. dan harta itu bukan turunan dari harta yang dia miliki. Contohnya, dia memiliki kambing. Dia memiliki kambing yang sudah mencapai haul atau sudah mendekati haul, dan itu sudah nisab ya. Fayashtari'u yuhabulahu mi'atun. Fayashtari'u yuhabulahu mi'atan. Lalu dia membeli atau dia mendapatkan hibah berupa 100 ekor kambing. Fahadza zaid la tajibu fihi zakatun. Maka tambahan ini tidak wajib dizakati. Hatta yamdi alaihi haulun aydan. Sampai berlangsung satu haul. Wahadha ra'yul Hanabilah wa Syafi'iyah. Dan ini pendapat Hambali, madhab Hambali dan Syafi'iyah. Wa ma'na hadha artinya adalah, fa'innahu yakhruju zakat al-arba'in fi waqtiha. Wa yahsuba lil mal al-mustafad haulan mustaqillan fa yakhruju inda zakatiha fi hauliha. Sementara untuk harta mustafad, dia hitung haulnya tersendiri, lalu dikeluarkan zakatnya setelah satu haul. Sedangkan Abu Hanifah, beliau berpendapat digabungkan kepada harta pokoknya. Wa yakhrujuz zakat inda tamamil haul, lalu dikeluarkan zakatnya setelah sempurna haul. Adapun Malikiyah, maka mereka sepakat dengan Syafi'iyah dan Hambali untuk an-naqdain, untuk mata uang. Dan mereka sepakat dengan pendapat Hanafiyah untuk as-sa'imah, untuk binatang yang dikembalakan. Baik. Jadi jenis yang ketiga adalah harta tambahan itu sejenis dengan harta yang sudah dimiliki oleh calon muzaki tadi, tapi sumbernya beda. Artinya bukan hasil turunan dari harta pertama. Sumbernya berbeda, bukan turunan dari hasil harta pertama. Nah, apakah ini diikutkan perhitungannya dengan harta pertama atau bagaimana? Sebagai contoh ya. Jadi di sini dibedakan antara uang dengan binatang ternak, as-sa'imah. Baik. Kalau uang, misalnya ada orang punya tabungan senilai 90 juta, dan ini akan dibayarkan zakatnya, misalnya pada tahun atau pada bulan Ramadan, tahun 42, Ramadan besok. Lalu dia mendapatkan warisan. Dia dapat warisan dalam bentuk uang senilai 50 juta. Dan ini didapatkan di bulan sekarang ya, Rajab tahun 42. Baik. Yang jadi pertanyaan, apakah yang 50 juta ini digabungin dengan yang 90 juta? Ataukah nanti dia dihitung sendiri? Ulama khilaf dalam masalah ini. Kasus yang sama ada pada binatang ternak. Ada orang memiliki kambing sebanyak 45 ekor. Berarti sudah zakat ya, sudah nisab. Lalu dia akan wajib zakat setelah disimpan selama 1 tahun. Dia punya kewajiban zakat di bulan Ramadan. Misalnya tahun 42. Kemudian dia diberi kambing hibah, ada orang yang ngasih kambing 10 ekor. Dan ini terjadi di bulan Rajab tahun 42, kurang 2 bulan. Baik. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya, apakah kambing 10 ekor ini digabungkan dengan kambing 45? Sehingga nanti ada berapa? 55 ekor kambing, kemudian dikeluarkan zakatnya, atau bagaimana? Tayyib. Ulama beda pendapat, dan tadi dikutip oleh, tadi disinggung oleh Ibnu Qudamah dalam catatan tadi ya. Pendapat pertama mengatakan dia digabungkan, sehingga dizakati jadi satu. Kita baca ulang. Amma Abu Hanifah fadhaba ila ayu dhamma ila al-asli wa yakhrujuz zakat inda tamamil haul. Pendapat pertama adalah digabungkan. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah. Baik untuk yang bentuknya uang, baik yang bentuknya uang maupun binatang ternak. Menurut Abu Hanifah digabungkan. Pendapat kedua, dipisahkan. Tidak digabungkan. Baik dia berupa uang maupun binatang ternak. Dan ini pendapat Hambali. Dan adalah jika ternak, jadi pendapat yang ketiga adalah pendapat Malikiyah. Kalau Malikiyah mengatakan amal Malikiyah faqad wafaqu Syafi'iyah wal Hanabilah fi naqdain wa wafaqu ra'y al Hanafiyah fi sa'ima. Jika ternak digabungkan, jika uang dipisahkan. Sehingga kita bisa menyimpulkan, ini pendapat Malikiyah. Kita bisa menyimpulkan bahwa jumhur ulama mengatakan, apabila ada orang punya uang yang sumbernya berbeda, yang satu misalnya dari hasil kerja, lalu dia dapat gaji, dikumpulin tabungan dia. Yang satu dari warisan atau dari hibah. Kemudian yang sudah ditabung ini mencapai nisab, sementara dia dapat tambahan. Maka tambahan ini menurut jumhur tidak digabungkan. Tapi nanti dihitung sendiri. Tayyib. Nah kemudian ada permasalahan seperti yang kemarin ditanyakan ya. Oleh salah satu jamaah dari Surabaya. Bagaimana kalau misalnya dapatnya itu pas di akhir haul? Jadi saat mau bayar zakat, dapat harta yang baru. Kembali kepada teori ini. Jadi sama ternyata. Kalau harta itu adalah harta yang sejenis dan sumbernya sama, maka dikeluarkan zakatnya. Sehingga perhitungan baru dimulai untuk bulan depan. Bukan bulan sekarang. Bulan sekarang dimasukkan. Perhitungan baru dimulai untuk bulan depan. Sehingga dia dibayarkan zakatnya. Tapi kalau dia sumbernya beda. Jadi sama-sama uang tapi sumbernya beda. Maka menurut pendapat jumhur ulama. Harta baru yang barusan didapatkan tadi. Dihitung tersendiri. Sehingga nanti haulnya haul sendiri. Berbeda dengan harta yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Baik, inilah yang dibahas oleh para ulama terkait mal mustafad. Sehingga kesimpulannya bahwa mal mustafad itu ada tiga. Pertama, hasil perkembangan dari pokok. Maka ini wajib dizakati dengan sepakat ulama. Yang kedua, mal mustafad itu beda jenis. Ini tidak wajib dizakati menurut jumhur ulama. Yang ketiga adalah sejenis tapi beda sumber. Beda sumber. Dia sejenis namun mal mustafad itu laisa min nama ilmal, bukan hasil pengembangan harta itu, sehingga dia beda sumber. Maka yang seperti ini pendapat jumhur ulama tidak wajib dizakati. Menurut pendapat jumhur ulama, jumhur di situ adalah selain Hanafiyah, sehingga tidak digabungkan, maksud saya tidak digabungkan dengan harta pokoknya, tapi dia dihitung sendiri. Wallahu ta'ala alam. Baik. Selanjutnya saya tambahkan untuk pertanyaan sebagian jamaah kemarin terkait usaha assembling. Jadi orang melakukan perakitan, kemudian dijual setelah jadi barang jadi yang sudah dirakit. Apakah ini wajib untuk dizakati? Dalam sebuah catatan, Dalilul Irsyadat Lihisabi Zakati Syarikat, petunjuk untuk perhitungan zakat perusahaan, di sana membagi al-mawad al-awlawiyah, bahwasanya bahan pokok tangkosimu ila kismain, itu ada dua. Yang pertama adalah al-mawad al-mudhafah. Wahiya ma tabqa aynuhu fil masnu'at awul masyru'at al-insya'iyah fintakilu ma'asil'ah ilal mushtari fahadhal kismu yuzakka bil kimah as-suqiyah kama taqaddama. Yang pertama adalah unsur produksi yang dia nanti ikut bergabung dengan harta yang dijual, dengan produk yang dijual, sehingga seperti assembling. Dalam assembling ada banyak komponen. Komponen A, komponen B, komponen C. Lalu digabung. Setelah itu dijual. Dari komponen-komponen ini. Di sini dinyatakan untuk jenis ini, maka dia dizakati. Dengan cara sebagaimana perhitungan zakat perdagangan, yaitu ditakwim, ya, diprediksi berapa nilai rupiahnya. Athani al-mawad al-musa'idah. Wahiyya ma yu'addi muhimmatan fil mawadil masnu'ah awil masyru'ah duna ayya baka syai'un min aynihi fi'lan kamawadit tandif wal wukud. Yang kedua adalah bahan baku yang dia menjadi pelengkap proses dalam memproduksi. Maka yang seperti ini fahadha la yadkhulu fit taqwim li ghardi hisabi zakat. Maka yang seperti ini tidak perlu dihitung untuk dihitung, tidak perlu diprediksi untuk dihitung zakatnya. Meskipun bertahan dalam waktu setahun tidak dipakai, dia tidak dihitung zakatnya. Jadi beliau menjelaskan terkait posisi harta manufaktur. Bahan baku, manufaktur. Itu ada tiga macam, ya. Yang pertama ada yang diproses dengan perubahan. Yang kedua ada yang assembling sebatas perakitan. Jadi komponen satu, komponen dua digabung. Yang ketiga adalah pelengkap. Lengkap. Pelengkap itu misalnya bahan bakar atau bahan-bahan kimia yang dipakai untuk memproses. Sehingga misalnya dalam proses produksi itu butuh untuk dimasak. Nah tentu saja produsen itu nanti dia kulaan minyak goreng, kulaan ini. Karena ini tidak dijual, tapi nanti jadi bahan pelengkap, maka ini dinyatakan tidak dizakati. Kemudian untuk proses assembling, karena ini digabungkan, sehingga komponen 1, komponen 2 semuanya nanti akan dijual setelah bergabung, maka ini dizakati. Bagaimana dengan diproses dengan perubahan? Sehingga nanti dia akan dijual setelah jadi barang, setelah jadi produk. Misalnya sandal ya, bahan bakunya adalah karet dan semua turunan sandal. Atau orang baju, bahan bakunya kain, kancing, dan seterusnya. Dia punya banyak kain, punya banyak kancing. Ini ulama khilaf, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dizakati, dan ini pendapat jumhur, dan ada yang mengatakan tidak dizakati. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada khilaf untuk jenis yang pertama. Tayyib. Tapi untuk assembling, karena dia dirakit, sehingga nanti dikeluarkan sebagai produk yang dizakati, sebagai produk yang dijual, maka dia harus dizakati. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi pengantar yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan SDTK MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7441049999, atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082-1234574. Jazakumullahu khairan. Baik, bagi Anda yang mau bergabung kami persilahkan. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bu. Ada pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya, volume televisinya bisa dikecilkan? Enam, Ustaz. Ya, baik, silakan, Bapak. Atau di mute lebih bagus. Baik, silakan, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan begini, Ustaz. Kami berencana sekeluarga kan akan umroh tahun lalu. Halo? Ya, dilanjutkan, Bapak. Ya. Qadarullah, kita tahu kan tahun lalu nggak ada umroh, Ustaz, ya. Nah, uang itu kan tersimpan masih di tabungan kita gitu, Ustaz, ya. Di tabungan Bapak atau sudah dibayarkan di travel? Masih di tabungan kita, Ustaz, karena baru DP, Ustaz. Baik. Pertanyaan kami ada dua. Pertama, bila harta itu telah nisab, kemudian kan karena sebentar lagi kan karena prosesnya dulu kan kita berarti udah satu haul mungkin, Ustaz, ya. Nah, itu pertanyaannya adalah bila harta itu telah nisab, kemudian yang kedua bila harta itu belum nisab tapi pada saat perjalanan setahun itu kita mendapat harta lagi tambahan sehingga mencapai satu nisab. Baik. Demikian, Ustaz. Mohon jawaban, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Tayyib. Bapak memiliki tabungan yang akan disiapkan untuk umroh. Namun karena kondisi pandemi, sehingga tidak diserahkan ke pihak travel, karena dulu hanya bayar DP saja. Apakah itu dihitung zakatnya? Tabungan selama ini dimiliki pribadi dan statusnya adalah milkut tam artinya dimiliki secara sempurna. Dimiliki secara sempurna dalam arti bapak bisa menggunakannya sesuai dengan bapak yang bapak inginkan. Saya mau pakai beli jajan, saya mau pakai untuk jalan-jalan atau beli kendaraan, bisa saya lakukan. Itu yang dimaksud dengan milkut tam. Maka selama ini masih berlaku pada harta tersebut, maka harta itu dizakati. Tabungan itu dizakati. Sehingga karena harta itu adalah harta yang masih dimiliki secara pribadi dan status kepemilikannya adalah milkut tam, maka harta tersebut wajib untuk bapak zakati. Sedangkan untuk DP yang diserahkan ke pihak travel, dan itu tidak bisa ditarik, tapi travel meminta silahkan tunggu. Nanti jika sudah memungkinkan akan diberangkatkan sesuai dengan jadwal yang baru, maka ini bukan lagi duit bapak. Karena status milkut tam sudah nggak berlaku. Anda mau menggunakan harta itu nggak bisa. Mau diambil, dipakai jajan, dipakai apa, nggak bisa. Karena sudah tidak berlaku status milkut tamnya, maka dia tidak dizakati. Ini tidak dizakati. Baik. Selanjutnya, terkait masalah kondisi tabungan ini, apakah sudah mencapai nisab ataukah belum, perhitungannya sama sebagaimana pembahasan tadi ya, mal mustafad. Jika dia sudah nisab, ya, maka digabung dengan harta baru yang sejenis dan sumbernya sama, kemudian dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau belum nisab, kemudian plus harta baru, karena kita menjalani pandemi sudah hampir setahun, kurang beberapa hari saja. Lalu Anda tambahkan dengan harta baru, kemudian jika ini sudah nisab, maka bapak bayarkan zakatnya. Insyaallah cukup jelas, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Barakallahu fiki, Ustaz. Silahkan. Ini Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau beli lahan itu ngambil bank uang riba itu terus ditanami sayur-sayuran. Terus sayuran itu dijual. Gimana hasilnya? Haram atau enggak, Ustaz? Saya ulangi ya, Anda, atau bukan Anda ya, bagaimana hukum membeli tanah dengan uang pinjem bank? Ya. Bukan uang riba ya, tapi uang pinjem bank. Ya, kan termasuk uang riba itu bank itu saja. Baik, definisinya adalah uang pinjem bank, bukan, saya tidak menyebut uang riba dulu, tapi uang pinjem bank. Betul seperti itu? Ya, uang pinjem ke bank. Gitu. Baik. Kemudian dipakai beli tanah, tanah itu digunakan untuk nanam sayur. Cukup? Ya, terus hasilnya itu dijual gitu, Ustaz. Haram panda itu hasilnya, Ustaz. Baik. Ini punya teman ini, Ustaz. Baik. Mohon penjelasan, syukuran jasa kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, interaksi kita dengan bank. Ada posisi di mana nasabah itu menabung. Menabung. Sehingga di posisi ini nasabah mendapatkan bunga. Ini uang riba. Ini riba. Ya. Dan tidak boleh dimanfaatkan speser pun. Wajib untuk dikeluarkan. Kemudian diserahkan untuk kepentingan sosial. Bisa dipakai untuk bangun jalan, atau diberikan ke fakir miskin juga bagian dari kepentingan sosial. Termasuk boleh juga misalnya Anda titipkan ke sebuah lembaga yang baru membangun SD Tahfidz misalnya. Ini saya titip uang riba, barangkali bisa dipakai untuk tanah uruk, atau dipakai untuk apa kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum yang lainnya, untuk bahan-bahan yang umum. Insya Allah diperbolehkan. Yang kedua, kasus yang kedua adalah bank memberikan utang ke nasabah. Nah, dalam hal ini, nasabah yang bayar ribanya. Nasabah bayar riba ke bank. Baik. Sehingga Anda bisa perhatikan, nasabah itu tidak makan riba. Tapi nasabah membayar riba ke bank. Dan itu berbeda. Kalau menabung, nasabah dapat riba. Kalau utang, nasabah bayar riba ke bank. Terus yang kedua ini boleh atau tidak? Jawabannya dosa besar. Dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nasabah bukan pemakan riba, yang makan riba adalah pihak bank. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana status uang utang ini? Apakah dia uang halal ataukah dia uang haram? Uang utang ini bukan uang riba, itu uang utang. Nasabah utang dari bank. Sebagaimana orang utang dari misalnya dari si A, si B, si C yang mereka adalah para rentenir. Atau dari tetangganya si D, ternyata tetangganya ini rentenir. Sehingga dana itu adalah dana utang. Dan ketika nasabah menerima dana ini, statusnya ini dana yang halal. Secara zat dana itu halal. Terus kenapa kok bermasalah, Pak? Karena dia nanti akan bayar riba dan dia melakukan transaksi riba. Dan itu dosa besar. Sehingga yang kita permasalahkan bukan status dana utangnya ini. Tapi yang kita permasalahkan adalah pembayaran riba yang dibayarkan oleh nasabah. Makanya kalau misalnya ada sebuah bank yang dia ngasih utang tapi tanpa bunga. Andai ya, ini saya melakukan pengandaiannya. Itu bank apa, Pak? Kalau ada nanti saya mau, kalau kayak gitu. Ya, untuk sementara ini baru ada bank Thoyyib ya, yang barangkali mau menyediakan seperti itu. Tapi, secara umum, bank ketika menyediakan utang ke nasabah, maka nanti bank minta nasabah harus bayar bunga. Baik. Status uang ini bagaimana? Ini uang utang. Nah, selanjutnya uang ini digunakan untuk beli lahan, misalnya. Atau digunakan untuk beli kendaraan. Yaitu haknya nasabah karena dia sudah memiliki uang itu. Namun perjuangan dia, bagaimana caranya agar dia tidak membayar ribanya? Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Ya, secara undang-undang di negara kita, bank itu dilindungi oleh undang-undang untuk bisa menerima ini. Karena tidak bisa, maka bisa dipastikan siapapun yang utang bank, dia akan terkena. Dia harus membayar riba. Artinya dia dosa besar. Maksudnya begini, bedakan antara yang sudah terlanjur dengan orang yang belum mengalami. Yang sudah terlanjur berkasus, ketika mengalami situasi semacam ini, maka uangnya mau dia gunakan untuk beli lahan dan seterusnya, yaitu statusnya lahan yang halal. Selanjutnya mau dipakai untuk tanam sayur, yaitu sayur yang halal. Lalu dia jual, hasil penjualnya penjualan yang halal. Dia pakai untuk beli kendaraan, maka statusnya kendaraan yang halal. Dia mau sewakan, mau dipakai pribadi, halal. Baik. Terus, berarti boleh dong kita utang bank. Nah, Anda di posisi sebagai orang yang belum mengalami. Kalau belum berkasus, jangan berkasus. Ini dosa besar. Sehingga jangan dilakukan. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Bismillah. Setiap bulan saya menyisihkan 10% dari laba bersih usaha saya untuk zakat, infak, sedekah. Kalau untuk infak, sedekah saya keluarkan bisa sewaktu-waktu. Kalau untuk zakat saya kumpulkan untuk pada saat bulan Ramadan. Dari perhitungan total laba, total penyisihan itu 2,5%-nya adalah untuk zakat. Kemudian setelah mengikuti kajian Ustaz kemarin, ternyata perhitungannya harusnya dari stok dikalikan 2,5%. Kalau dikalikan, kalau dari hasil kajian tersebut, pengeluaran untuk zakat seharusnya lebih besar. Tapi kalau untuk dari yang laba bersih ternyata lebih kecil. Itu gimana Ustaz? Karena untuk setiap bulannya saya 10% dari zakat dari laba bersih itu ternyata melebihi dari zakat yang seharusnya saya tunaikan. Cuma untuk yang saya bayarkan ternyata lebih kecil itu, Ustaz. Gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Yang dibayarkan lebih kecil? Ya misal dalam satu tahun itu laba bersih saya untuk yang saya sisihkan itu untuk zakat infak sedekah itu total 120 juta. Kemudian zakat yang saya keluarkan dari 120 juta itu hanya sekitar 3,7 setengah juta Ustaz. Baik. Gimana Ustaz? Berarti ini perhitungannya 120 ya, 10 juta itu sudah dikeluarkan untuk ZIS. Infak sedekah. Total setahun. Iya. Infak yang terjadi ternyata hanya 3,7. Untuk zakatnya? Iya. Tapi kalau berdasarkan stok, itu kewajiban yang harus saya tunaikan sudah apa melewati Ustaz. Cuma penggunaannya yang salah dari infak sedekahnya itu tadi Ustaz. Baik. Pertama kembali kepada niat dulu ya. Bisa ditayangkan ini. Jadi kembali kepada niat. 10% laba bersih, 10% per bulan dari laba bersih yang Anda keluarkan yang totalnya mencapai 120 dalam waktu 1 tahun, ini niatnya apa? Kita perlu tanya dulu, ini niatnya apa? Apakah niatnya sedekah ataukah memang Anda sudah niatkan untuk jadi zakat? Kalau niatnya sedekah, oh niatnya banyak itu Pak, ada sedekah, ada zakat, ada apa? Infak. Nah, ini bingung, tiga niat ini digabungkan jadi satu yang nominalnya enggak tahu. Nominalnya berapa ini? Dari 120 juta anggaplah kita pakai akumulasi. 120 juta dalam waktu setahun itu yang Anda niatkan untuk sedekah berapa? Yang Anda niatkan zakat berapa? Infaknya berapa? Ya enggak tahu, pokoknya niatnya tiga ini. Wah, ini ya kita nanti enggak bisa memastikan berapa zakat yang sudah dibayarkan. Karena yang bisa kami pahami, Anda sudah memiliki harta senilai satu nisab dengan stok yang Anda miliki dan uang yang Anda punya. Sehingga Anda mau bayar zakat bulanan diperbolehkan, yang itu masuk dalam kategori ta'jiluz zakah, menyegerakan pembayaran zakat. Dan itu boleh menurut pendapat jumhur ulama. Nah, yang jadi masalah adalah nominalnya harus terukur. Karena kalau sebatas, ya pokoknya saya nggak pakai perhitungan. Ya, waton ngasih gitu ya. Asal ngasih aja. Ya asal ngasih boleh, tapi nominalnya harus tetap apa, tetap Anda ingat gitu. Lebih tidak apa-apa, tapi kalau kurang itu yang jadi masalah. Baik, kalau misalnya kita boleh ngasih solusi, tapi mungkin sedikit berat, anggaplah misalnya begini. Baik Ustaz, saya anggap zakat tidak saya berlakukan, tidak. Sehingga nanti Anda harus mengulang pembayaran zakat. 120 keluar, semuanya jadi sedekah dan infak. Sudah, saya relakan sedekah dan infak. Artinya belum menggugurkan kewajiban saya sebagai muzaki. Nah, selanjutnya Anda melakukan perhitungan zakat di bulan Ramadan. Anda melakukan perhitungan zakat di bulan Ramadan, sehingga ini diikhlaskan saja. Bukan sebagai penggugur kewajiban. Anda masih harus membayarkan kewajiban Anda. Zakat Ramadan. Ini waktunya ya, bukan zakat fitrah, zakat di bulan Ramadan. Anda hitung 2,5% dikali stok plus uang tunai yang Anda punya. Ini dijadikan satu, kemudian dizakati 2,5% di bulan Ramadan. Kalau yang dikeluarkan masih kurang, kemarin sudah dikeluarkan 3,5 juta, ya Anda tambahi. Sampai genap 2,5% kali total stok dan uang yang Anda punya. Sedangkan yang ini kemarin dianggaplah diikhlaskan saja daripada bingung karena enggak jelas sedekah berapa persen, infak berapa persen, Anda punya niat zakat juga enggak jelas nominalnya berapa. lebih baik dianggap tidak ada. Insya Allah semuanya jadi pahala sedekah atau infak. Selanjutnya Anda menghitung kewajiban zakat yang baru ya, di bulan Ramadan dengan cara seperti ini. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah. Mohon bertanya Ustaz di luar tema. Melanjutkan penjelasan tentang proses penciptaan Adam. Apakah malaikat protes kepada Allah terkait penciptaan Adam? Lalu mengapa malaikat protes? Syukron, mohon penjelasannya. Apakah malaikat protes ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam? Yang benar malaikat tidak protes. Karena redaksi malaikat itu redaksi pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi." Lalu malaikat mengatakan, "Qalu," mereka bertanya, "ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima?" Apakah engkau akan menjadikan makhluk di muka bumi yang isinya hanya berbuat kerusakan yaitu bermaksiat, wa yasfiku ad-dima dan akan menumpahkan darah, saling membunuh? Baik. Apa status pertanyaan malaikat ini? Pertanyaan malaikat. Apakah itu pertanyaan dalam rangka untuk cari tahu yang disebut dengan pertanyaan isti'lam? Ataukah pertanyaan ya, dalam rangka untuk membantah, i'tirad? Yang benar adalah yang pertama. Pertanyaan malaikat itu adalah pertanyaan istiqlal. Dia ingin tahu alasan Allah. Kenapa Allah menciptakan Adam dan Allah. Dan malaikat ingin tahu apa hikmahnya. Makanya ketika Allah ditanya demikian dan Allah tidak memberitahu kepada malaikat ketika itu. Allah mengatakan, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamu." Kata Allah, aku lebih tahu dibandingkan apa yang tidak kalian ketahui. Dan baru Allah buka setelahnya. Tanya. Dan bukti bahasanya pertanyaan itu adalah pertanyaan istiqlam. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, mereka bersujud dan tidak membantah. Andaikan itu adalah pertanyaan i'tirad, tentu malaikat tidak akan mau untuk bersujud. Dan mereka punya karakter sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yukmarun, dan mereka mengerjakan setiap yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fungsi pertanyaan itu adalah pertanyaan istiqlam, bukan pertanyaan untuk i'tirad. Lalu muncul pertanyaan yang kedua. Dari mana malaikat itu tahu bahasanya nanti manusia ini, khalifah ini akan berbuat kerusakan di muka bumi, akan menumpahkan darah? Ada empat pendekatan yang disampaikan oleh ulama, para ahli tafsir. Pendekatan yang pertama, malaikat tahu bahasanya makhluk ini nanti akan berbuat maksiat dan saling membunuh berdasarkan informasi dari Allah. Allah memberitahu malaikat. Meskipun tidak disebutkan dalam ayat, tapi Allah kasih tahu malaikat, nanti makhluk ini akan begini-begini. Lalu malaikat tanya, loh, makhluk yang kayak gitu kenapa diciptakan di muka bumi? Dan ini pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian pendekatan yang kedua, kenapa malaikat itu tahu? Yang kedua, menurut pendapat yang kedua adalah berdasarkan kias. Sudah pernah ada makhluk sebelumnya yang tinggal di bumi, yaitu jin. Yang jin itu punya karakter, dia atau jin itu dia saling membunuh, dia berbuat maksiat, akhirnya mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mengkiaskan. Ya Allah, paling juga nanti karakternya sama seperti sebelumnya. Dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang ketiga, malaikat kenapa tahu? Karena Allah taala menyebut malaikat sebagai khalifatun fil ard. Yang khalifah itu dimaknai sebagai hakim yang akan menetapkan, yang akan menerapkan hukum Allah. Sehingga dari kata itu berarti nanti akan ada sengketa di antara mereka. Ada maksiat, ada sengketa, lalu ada khalifah sebagai hakim untuk menetapkan hukum bagi mereka. Dan ini salah satu pendapat yang dikutip oleh Al-Qurtubi. Kemudian yang keempat, bahwasanya malaikat tahu min tabi'atil bashar. Karena tabiat manusia yang dikasih oleh Allah hawa nafsu. Sehingga karena manusia ini punya hawa nafsu, maka nanti bisa dipastikan keturunannya akan berbuat maksiat dan mereka akan saling rebutan. Sehingga terjadi peperangan dan seterusnya. Sehingga malaikat menyampaikan kepada Allah, kenapa ya Allah engkau menciptakan makhluk seperti ini padahal dia akan berbuat maksiat dan berbuat kerusakan. Malaikat mengatakan demikian karena empat latar belakang tadi. Ada khilaf di antara para ulama. Salah satu dari empat latar belakang tadi. Tayyib. Dan pertanyaan ini bukan termasuk pertanyaan yang dilarang. Sebagaimana Ibrahim bertanya kepada Allah. Beliau meminta untuk diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa tuhyil mauta. Bagaimana ya Allah cara engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Lalu Allah balik bertanya. Qala awalam tu'min. Apakah kamu belum beriman? Kemudian Ibrahim mengatakan, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan ya Allah, tapi agar hatiku semakin yakin. Musa juga bertanya kepada Allah, mohon agar bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Allah, qala lan tarani walakin indur ilal jabali. Kamu tidak akan bisa melihatku, tapi coba kamu lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap bertahan, maka kau bisa melihatku. Ketika Allah menampakkan kepada gunung, gunung itu meledak dan Musa pingsan. Dan pertanyaan yang semisal juga terjadi pada beberapa makhluk yang lain, nabi yang lain. Intinya itu bukan pertanyaan dalam rangka untuk membantah Allah, tapi pertanyaan dalam rangka untuk cari tahu apa hikmah dan bagaimana cara dan proses ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kuasa seperti ini, agar mereka semakin tahu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya. Nah, begitu malaikat, atau begitu Allah ta'ala mengajarkan kepada Adam, al-asma'a kullaha, semua nama yang ada di hadapannya, kemudian disampaikan kepada malaikat, ambi'hum bi'asma'i ha'ula, wahai Adam, sampaikan kepada mereka nama-nama ini. Lalu Adam memberikan keterangan, sehingga dia punya ilmu tambahan, malaikat mengakui, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Ya Allah, maha suci engkau. Tidak ada ilmu bagiku kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.